بسم الله الرحمن الرحيم. Saya di Kristen juga puasa dulu, saya waktu pendeta. Bahkan gereja Adventis puasa tiap hari Sabtu, mereka tidak makan dan tidak minum dari jam 12 malam sampai jam 12 malam besok. Itu puasanya para pendeta ahli kita. Tapi puasanya tidak ada tantangan. Kenapa? Tidak ada tantangan dari setan, karena sama-sama setan semua. Ya memang betul. Itu mau ngomong apa? Saya bicara begitu, saya bekas setan, nggak apa-apa. Kalau ada orang tak bersih, lampu bilang ke polisi tangkap. Jadi ukuran dari pembelajaran bagi kita memang beginilah warna Islam. Silakan beribadah, pakai kunut, tidak pakai kunut. Beliau tidak pakai Bismillah, tapi dia membaca doa kunut. Kenapa? Saudara-saudara kita di Palestina tengah teraniaya. Kita juga harus membaca doa kunut supaya Pak Jokowi menyebut istilah-istilah Islam betul. Nah kemarin kan beliau menyebut la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Beliau sebut kalau kuwata. Yang paling kuwata orang P3, partai P3, pejabat P3. Di sini kalau ada partai P3, silakan kalau tersinggung. Kami ini partai rumah besar umat Islam. Kami menerapkan prinsip amar makmur nahi makmur. Saya periksa di kamus internasional arti makmur. Mim, tidak ada kata makmur. Rupa-rupanya beliau maksudnya nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar, amar ma'ruf, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, kebatilan. Nah itu yang betul, tapi dia salah sebut amar makmur. Sama dengan nama-nama ikan, dia jadi ikan. Memang sudah turunan dari atas begitu sudah ke bawah, sampai ke bawah. Allah, Allah, antum pikir ini Al-Quran diturunkan. Tidak ada bicara surga dan neraka. Al-Quran ini mampu merepresentasikan, mampu mengimplementasikan, memberikan sumbangsi bagi pengetahuan dunia, sains dan teknologi. Coba Yahudi punya Al-Quran sebesar pintu masjid. Yahudi mulai kotak-kotak, sains, teknologi, medical, fisika, matematika. Semua dia ambil dari Al-Quran. Itulah sebabnya disebut hudalinas. Sifat daripada Al-Quran yang diturunkan kepada semua umat manusia. Dia memberikan sumbangsi pemikiran positif bagi kemajuan peradaban umat manusia, sains dan teknologi. Makanya orang-orang kafir yang masuk Islam itu berdasarkan keilmuan intelijensi mereka, menerjemahkan keilmuan mereka berdasarkan al. Oh, dua bulan lalu kan ada yang menghina ajar, begitu kan? Ada yang menghina apa itu? Hijab, jilbab, betul kan? Namanya suka kusuk memati, ya. Kusuk memati, gitu kan? Dia bilang katanya hidung ibu Indonesia lebih mulia, lebih bagus, lebih syahdu, lebih merdu dari suara azanmu. Saya lebih percaya orang kafir yang masuk Islam daripada orang Islam yang munafik. Saya lebih percaya orang kafir yang masuk Islam daripada orang Islam yang munafik. Apa dia bilang begitu? Saya bisa sanggah. Tahun 2011 ada ustazah angkasawan India, Sunita Williams. Dia berangkat ke bulan karena dia adalah astronot. Dia mengadakan observasi pengamatan dari dengan menggunakan teleskop. Dia sampai di bulan, dia melihat ke bumi, tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Dia meneropong melihat dengan teleskop, mengamati dunia ini gelap. Hanya dua kota yang bercahaya, Mekah dan Madinah. Lalu Sunita Williams menyimpulkan, ternyata dalam satu hari ada 5 kali suara yang menembus dari bumi, menembus bulan. Hayya al-salah, hayya al-falah. Dari mana sumber suara itu? Mekah dan Madinah.